Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu Ismail Radio. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Al-Fudhail bin Iyad rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala ahsanu amala, yang lebih baik amalnya, maksudnya adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Lalu ada yang bertanya kepada Al-Fudhail bin Iyad, "Wahai Abu Ali, apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan yang paling benar?" Kemudian Al-Fudhail bin Iyad rahimahullah menjawab, "Sesungguhnya sebuah amal apabila dilakukan secara ikhlas, namun tata caranya tidak benar, tidak akan diterima. Begitu pula apabila dilakukan dengan benar, akan tetapi tanpa keikhlasan juga tidak akan diterima." Jadi suatu amal akan diterima jika amal tersebut dilakukan dengan ikhlas dan dengan cara yang benar. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ikhlas berarti melakukannya hanya karena Allah. Dan benar berarti dikerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Fudhail bin Iyad membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَانِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا." Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang manusia seperti kalian yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Rabb kalian adalah Rabb yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia mengerjakan kebaikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Dan firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Waman ahsanu dinam mimman aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Yang dimaksud dengan kalimat aslam, berserah diri, adalah dengan memasrahkan niat dan amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dimaksud dengan kalimat muhsin, mengerjakan kebaikan, adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sunnahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa qadimna ila ma aminu min amalin faja'annahu haba'an mansura. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagikan debu yang berterbangan. Yang dimaksud dari ayat ini adalah amalan yang dikerjakan yang tidak sesuai dengan sunnah atau mengharapkan selain keridhaan Allah. Maka apabila seseorang mengerjakan perbuatan tersebut, amalnya itu bagikan debu yang berterbangan. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Sebagian ulama salaf mengatakan bahwa tidak ada suatu amalan pun, walaupun itu kecil, melainkan akan dikeluarkan baginya dua buku catatan. Yang pertama, mengapa? Dan yang kedua, bagaimana? Yang pertama maksudnya, yakni untuk apa engkau melakukannya? Dan yang kedua maksudnya, bagaimana engkau melakukannya? Adapun pertanyaan yang pertama adalah mengapa? Yakni mengenai alasan perbuatan tersebut, penyebab atau faktor pendorongnya. Apakah yang diinginkan pelaku adalah sebuah kebahagiaan dari kebahagiaan-kebahagiaan yang sesaat dan tujuannya hanyalah kepentingan duniawi yang ingin dipuji oleh manusia atau takut dicela oleh mereka dan memperoleh kecintaan yang sesaat atau mencegah kebencian yang sesaat? Ataukah faktor pendorong perbuatan tersebut adalah menegakkan kewajiban seorang hamba untuk beribadah, mengharapkan kasih sayang dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengharapkan kedudukan di hadapannya? Inilah penempatan pertanyaan pertama. Apakah yang membuat engkau melakukan amalan tersebut adalah semata-mata karena Rabbmu, ataukah engkau melakukannya hanya untuk mendapatkan penghargaan dan mengikuti hawa nafsu? Adapun pertanyaan yang kedua, yaitu tentang mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam praktek peribadahan tersebut, yakni apakah amalan perbuatan tersebut tergolong ke dalam amalan yang disyariatkan oleh Allah melalui Rasulnya, ataukah tergolong ke dalam amalan yang tidak disyariatkan dan tidak pula diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, maka pertanyaan pertama adalah mengenai ikhlas dan pertanyaan kedua adalah tentang mengikuti sunnah. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak akan menerima sebuah amal kecuali memenuhi kedua kriteria tersebut. Maka ikhwani fiddin, cara penyelesaian untuk pertanyaan pertama adalah memurnikan keikhlasan, dan cara penyelesaian dari pertanyaan kedua adalah dengan ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.